Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Masih pada tafsir firman Allah Ta'ala, fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى, يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس. Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan manusia, muslimahum wa kafirahum, baik itu yang telah memeluk agama Islam maupun mereka-mereka yang masih statusnya kafir musyrik. لِتَقُومَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ, sehingga tegaklah hujjah Allah atas orang-orang yang zalim, sehingga mereka pada hari kiamat tidak memiliki sedikit pun alasan dengan mengatakan belum sampai kepada kami dalil, belum sampai kepada kami penjelasan. Nah, semua itu telah Allah jelaskan melalui lisan Rasulnya. Wa yahtadi bitazkirihil muwaffaqun, dan orang-orang yang mendapatkan taufik dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan hidayah, keistiqomahan, kemantapan dalam menempuh jalan yang lurus. Wa annahu la yubali bi qawlil musyrikin al mukadzibin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan kepada nabinya untuk tidak memperdulikan ucapan orang-orang musyrik yang telah mendustakan, demikian pula gangguan-gangguan yang mereka berikan kepada nabi. Demikian pula tidak memperdulikan ucapan-ucapan orang-orang kafir, allati yasudduna bihan nasa an ittiba'ihi, yang mana tujuannya adalah menghalang-halangi manusia untuk tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'a ilmihim annahu ab'adun nasi anha, padahal mereka mengetahui bahwa kondisi Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling jauh dari perkara tersebut, dari ucapan-ucapan mereka yang kotor, tuduhan-tuduhan mereka yang keji. Walihada, oleh karena itu, nafa'anhu kulla naqsin ramauhu bihi, Allah Azza wa Jal menafikan, menghapuskan segala bentuk kekurangan yang telah mereka tuduhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Allah berfirman, "Fama anta bi ni'mati rabbika bikahin." Maka engkau ini dengan anugerah nikmat yang telah engkau dapatkan berupa nubuwah, kerasulan, ya, kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada beliau. Ai mannuhu wa lutfuhu, Allah telah memberikan sekian banyak anugerah keutamaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa lutfuhu, demikian pula kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala Allah curahkan kepada beliau. Bukanlah engkau ini sebagai orang yang kahin, ya, statusmu itu bukan kahin, dukun, engkau ini bukan dukun. Ya, engkau ini adalah nabi, engkau ini adalah rasul. Ai lahu ra'iyun minal jinni. Bukanlah engkau ini sebagai ra'i. Ra'i itu maknanya khadam. Ya, maknanya khadam. Ataukah bermakna engkau ini bukan seorang yang memiliki pengikut dari jin, artinya dukun, yang apa, membantu tugas-tugasmu, ya tujuan-tujuanmu, ya sebagaimana hal ini terdapat pada seorang dukun. Mereka dibantu untuk mendapatkan berita ghaib. Ya, baik. Ya'tihi bi akhbari ba'dil ghuyub, yang mana jin itu mereka datang kepadamu dengan membawa berita-berita sebagian dari perkara-perkara ghaib. Ini ra'i, khadam. Yang mana berita ghaib itu mereka tambahkan, allati yudammu ilaiha mi'atu kadzibatin. Satu kebenaran dicampur aduk oleh khadam ini, oleh para dan oleh jin ini, oleh setan ini, dengan 100 kedustaan. Nah, engkau bukan seorang kahin. Sungguh engkau bukan seorang kahin, bukan seorang dukun. Ini tuduhan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Muhammad adalah kahin dukun yang bisa memberitakan perkara-perkara ghaib. Tidaklah demikian. Tidak sebagaimana yang mereka tuduhkan, sebagaimana mereka ucapkan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah majnun wala majnun, dan bukanlah engkau ini orang yang gila, hilang akalnya, faqidun lil aqli, bukan orang yang dicabut akalnya, tidak waras. Nah, ngelantur dalam ucapannya, ngelantur dalam perbuatannya. Bal anta akmalun nasi aqlan, bahkan kau ini adalah manusia yang paling sempurna akalnya. Siapa pun itu dibandingkan dengan haula, ya al-kafarah. Nah, dibandingkan orang-orang kafir itu, dibandingkan orang-orang musyrikin itu. Wa ab'aduhum 'ala syayatin, dan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling jauh dari setan yang merasuki Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menghilangkan akal beliau, yang menjadikan beliau berhalusinasi dan yang semisalnya. Wa a'zamuhum sidqan, dan beliau adalah orang yang paling besar kejujurannya, tidak pernah berdusta sekalipun, dan mereka mengakui hal itu semua. Terkenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling jujur. Wa ajalluhum akmaluhum, orang yang paling agung, orang yang paling sempurna. Nah, dan mereka sebenarnya mengakui dan menyadari kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedemikian sempurna itu. Ya, namun karena hawa nafsu, karena kalbu mereka yang telah tertutup oleh syahwat, ya, oleh kekufuran, oleh kesyirikan, mereka serampangan dalam menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taratan yaqulun fihi, dan terkadang mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan syair. Orang ini syair, pintar membuat syair. Artinya apa? Mereka menuduh bahwa ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah syair. Rangkaian kosakata-kosakata, rangkaian kalimat-kalimat yang disusun sedemikian indahnya, ya, sehingga menghipnotis orang yang mendengar. Mereka juga sadar, ya, mereka apa? Orang-orang Arab. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada seorang rasul menyesuaikan dengan kondisi umatnya. Yang mana tatkala itu, nah, orang-orang yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fusaha, bulagha, orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab, masih sangat murni sekali, dan mereka berbangga-bangga dengan syair. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang mu'ijaz, melemahkan kemampuan mereka. Huruf-huruf yang digunakan sama persis, tidak ada satu huruf pun yang keluar dari lisan mereka. Ya, namun ya satu di antara mereka, ataukah bahkan ketika mereka bersatu padu untuk bisa untuk menandingi Al-Quran, mereka tidak mampu. Ya, mengijaz, ya, melemahkan kemampuan mereka, yang menunjukkan bahwa itu bukan syair yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan itu adalah wahyu dari Allah azza wa jalla. Walladhi jaa bihi syi'run, mereka menuduh bahwa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Al-Qur'an, adalah syair. Ya, tatkala mereka hendak menandingi Al-Qur'an, maka yang terjadi adalah rakakah, kekakuan dalam susunan, kekakuan dalam pemilihan kosakata. Ya, kalau bahasa kita apa? Wagu kalau didengar, tidak enak. Ya, sedangkan Al-Qur'an ketika seorang hamba membacanya, ketika seorang hamba melantunkannya, maka lisan ini akan klop. Ya, lisan ini akan menyatu, artinya akan mudah untuk membaca untaian ayat-ayat tersebut, akan mudah menghafalnya. Nah, kitab mana yang bisa dihafal semudah menghafal Al-Quran? Tidak ada. Nah, bagaimana indahnya, bagaimana mudahnya untuk kita resapi, kita tadaburi. Nah, mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu dari pujangga. Wallahu yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tuduhan mereka itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah," dalam surat Yasin, "dan tidaklah kami ini mengajarkan kepada Muhammad," ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "syi'ra," ya, pelajaran tentang syair, "wa ma yanbaghi lah," dan hal itu tidak pantas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau statusnya sebagai nabi, beliau statusnya sebagai rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril alaihissalam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, nah, berfirman, ya, yang menghikayatkan bagaimana jeleknya perbuatan mereka, "Natarabbasu bihi raibal manun." Natarabbasu bihi raibal manun. Kami menunggu pada diri Muhammad raibal manun. Telah kita sebutkan kemarin makna raibal manun. Dari ikhwah coba, ada yang bisa menjelaskan makna raibal manun? Abu Umar terakhir hadir. Raibal manun, makna raibal manun? Lupa. Abu Haikal, ingat makna raibal manun? Abu Salihah? Ustaz Abu Bakar Saryanto? Keraguan. Artinya apa? Itu secara harfiahnya. Raib, keraguan. Maksudnya apa? Man ya'rif falyakul ana. Ada yang tahu? Raib al-manun. Pak Edi, ingat? Nah, dari santri Ibrahim Solo. Raib, raib al-manun. Nah, kenapa? Kebinasaan. Kebinasaan. Itu khulasahnya gitu. Kalau dirinci, raib, keraguan. Maknanya apa? Raib, yang diinginkan apa? Keraguan gitu? Hah? Ah. Raib bermakna keraguan. Namun yang diinginkan apa? Yani hawadith. Kenapa di hawadith itu, kejadian-kejadian itu dikatakan raib, ragu apa? Kenapa alasannya? Karena dia berubah-ubah. Ada saya katakan, Dan orang yang ragu bagaimana? Maju mundur. Ya, iya apa enggak? Maju apa mundur? Belok apa? Kanan apa kiri? Ya, berubah-ubah. Sebagaimana keadaan manusia, ya, kadang ada senangnya, kadang ada susahnya, sedihnya, ghaib, kejadian. Al-manun yani ad-dahr. Artinya apa? Mereka menunggu, ya, pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kejadian-kejadian yang bisa membinasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai nantadhiru bihil mauta, kami menunggu Muhammad ini binasa, kapan dia binasa. Ya, dan itu mereka lakukan. Sekian adhiyah mereka gencarkan, yakni mereka tujukan kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tujuannya adalah membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa sayabtulu amruhu, sehingga perkaranya itu berhenti. Ya, sudah tidak ada dakwah Islam lagi, tidak ada penyampaian wahyu lagi. Ya. Wa nastarihu minhu, dan kita istirahat, tidak capek lagi dengan keberadaan dia, ya, keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, kul, katakan wahai nabi kepada haula'i al-musyrikin, kepada orang-orang musyrik itu, ya, kul lahum, katakan kepada mereka, jawaban li hadzal kalam as-sakhif, terhadap ucapan mereka yang sakhif, ucapan mereka yang lemah, ya, tidak ada landasannya, dari sisi mana mereka bisa, ya, mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu adalah kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga beliau. Ya, Allah Subhanahu wa taala nam yang menjaga dakwah Islam. Naam. Tarabbasu, silakan kalian tunggu kematian saya. Naam, maka kami pun menunggu. Naam. Yani kematian kalian. Tarabbasu, silakan, intadhiru bil maut, tunggulah kematian saya. Fa inni ma'akum minal mutarabbisin, dan saya sungguh termasuk bersama kalian dari orang-orang yang menunggu hal itu. Aina tarabbasu bikum, kami menunggu kalian, an yusibakumullahu bi'adzabin min 'indihi aw bi'aydina, untuk Allah Subhanahu wa taala menimpa sebuah azab, ya, di sisinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab sebagaimana umat-umat terdahulu mereka dibinasakan sedemikian rupa. Nah, ataukah dengan perantara tangan-tangan kami? Ya, di antaranya apa? Allah Subhanahu wa taala menta'jil azab bagi mereka ketika disyariatkannya jihad fi sabilillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang membunuh haula, mereka-mereka itu dengan kehinaan, dan tentunya naam azab yang lebih pedih yang menanti mereka ketika mereka telah masuk ke dalam alam akhirat, ya, yakni ketika mereka, ya, di akhirat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang kekal. Nah, barakallahu fikum. Nah, adapun ayat setelahnya, ya, cukup panjang, insyaallah akan kita lengkapi pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, tafaddalu wa barakallahu fikum.